إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qul Mufid ala kitab Tauhid masih pada bab minasyirki ayasalitha bi ghairillah au yad'u ghairahu. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa askanahu fi fasihati jannatih amin. Qala fihi masail, dalam bab ini ada beberapa permasalahan, ada beberapa faedah. Al-ula yang pertama, anna adfa du'a al-istighasah min adfil am alal khas. Kata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, anna adfa du'a, bahwasanya digabungkannya doa terhadap istighasah ini min adfil am alal khas, termasuk dari bentuk menggabungkan perkara yang umum terhadap perkara yang khusus. Yakni kata Syekh Nusaymin rahimahullah ta'ala, maksudnya haitsu qala fi tarjumah, ketika beliau mengatakan di dalam judul babnya dengan mengatakan bab minasyirki ayastaghitsa bi ghairillah au yad'u ghairahu, termasuk dari kesyirikan adalah beristighosah kepada selain Allah. Istighosah bentuk ibadah, iya, doa juga adalah ibadah. Sekarang yang digabungkan, yang diatofkan adalah doa, karena kalimatnya au yad'u. Au adalah min adawatil atof, iya, termasuk dari alat-alat penghubung. Baik, kata au, wa, thumma, dan seterusnya, fa, iya, itu semua adawatul atof. Nah sekarang au yad'u ghairuhu, atau berdoa kepada selainnya, berarti mengatofkan perkara yang umum kepada perkara yang khusus. Doa sifatnya umum, bisa doa meminta kebaikan, bisa doa menolak keburukan. Sedangkan istighosah khusus, ya, istighosah apa? Talabul ghaus, ya, itu meminta apa? Dihilangkan kesulitan. Berarti lihat dia lebih khusus, ya, dibandingkan doa itu sendiri. Karena doa bisa dalam perkara kebaikan, bisa juga dalam menolak kejelekan. Demikian. Wawajhu dalik, maka sisi dari pendapat beliau ini yang mengatakan bahwasanya doa di sini diatofkan kepada istighosah adalah bentuk mengatofkan yang umum kepada yang khusus. Annal istighosah talabu izalati syiddah, karena itu istighosah itu sendiri adalah meminta untuk dihilangkannya kesulitan. Wa du'a talabu dhalika wa ghairuhu, sedangkan doa itu meminta perkara tersebut juga meminta perkara yang lainnya. Karena doa sifatnya umum, bisa jalbun naf'i, bisa daf'ul madar, begitu. Ya, namanya doa lebih umum dia sifatnya. Idan jika demikian, al istighazah nau'un minad du'a, berarti istighosah itu bagian dari doa. Ya, istighosah adalah bagian dari doa. Maka doa ini lebih umum. Wa du'aan, dan doa sifatnya a'am, lebih umum. fahuwa min babi atfil am al khas. Berarti apa? Ini mengatofkan perkara yang umum kepada perkara yang khusus. Begitu. Ya. Wa hadha sa'ighun fi lughatil arabiyyah. Yang demikian dibenarkan dalam bahasa Arab, dalam kaidah bahasa Arab. Dibolehkan menggabungkan perkara yang umum kepada perkara yang khusus. Baik. Contohnya apa? Fahuwa ka qawli, maka kalimat ini sama seperti di dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat ke-77, di mana Allah menyatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu, rukuklah kalian dan sujudlah, wa'budu rabbakum, dan beribadalah kepada Rabb kalian. Sekarang rukuk dan sujud bagian dari ibadah atau bukan? Bagian dari ibadah, ya. Berarti ketika ibadah itu disebutkan terakhir, itu menunjukkan apa? Atul al alal khas, mengatofkan perkara yang umum kepada yang khusus. Demikian. Baik, ya. Dan ini banyak yang seperti itu apa? Banyak. Nah. Asaniyah, kemudian faedah yang kedua atau masalah yang kedua, tafsiru qawlihi. Di sini kita mendapatkan tafsir firman Allah tabaraka wa ta'ala, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Wala tad'u min dunillah, dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, apa yang tidak bisa memberikan manfaat bagimu dan tidak bisa memberikan madarat. Maka kata Syekh Muslim rahimahullah ta'ala, al-khitab fi hadhil ayat lin-Nabi s.a.w. khasatan. Khitabnya di dalam ayat ini khusus bagi Nabi s.a.w. bidalil ayat allati qablaha, dengan dalil ayat yang sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya dikatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, qala ta'ala, wa an aqim wajhaka lid-dini hanifan wala takunanna minal musyrikin. Kata Allah Ta'ala, wa an aqim wajhak, dan hendaknya engkau tegakkan wajahmu, lid-dini hanifah, untuk agama yang lurus, wala takunanna minal musyrikin, dan jangan sekali-kali kamu termasuk dari orang-orang yang musyrik. Maka kata Syekh Muslim rahimahullah ta'ala, fa in qila, kalau ada yang bertanya, kaifa yanhahullah an amrin la yumkin ayaqa'a minhu syar'an, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bisa melarang Nabi dari sebuah perkara yang tidak akan mungkin terjadi pada diri Nabi. Ya, di sini Allah melarang Nabi kita untuk berbuat kesyirikan, padahal itu sesuatu yang mustahil, tidak mungkin akan terjadi pada diri Nabi alaihi wasallam secara syar'i. Baik. Ujiba, dijawab kata Syekh, "Innal ghardha huwa tandid biman fa'ala dhalik." Bahwa tujuan dibawakan ayat ini atau disampaikannya ayat seperti ini, huwa tandid, adalah kebalikannya. Ya. Kebalikan biman fa'ala dhalik. Ini kebalikan dengan orang yang berbuat seperti itu. Artinya apa? Ketika Nabi kita alaihi salatu wasalam dilarang untuk berbuat seperti ini, maka yang dimaukan adalah yang kedudukannya selain daripada Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau Nabi tidak mungkin, berarti apa? Berarti yang lainnya mungkin. Begitu. Baik. Kayakul, contohnya seperti orang yang mengatakan, la tasluk hadha tariq allati salakaha ahlud dalal. Seperti ada orang yang mengatakan misalkan kepada Nabi, la tasluk hadha tariq, jangan kamu tempuh jalan ini, allati salakaha ahlud dalal, yang sudah ditempuh oleh ahlud dalal. Fa in kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la yumkin ayyaqa minhu dzalika syar'an. Kenapa? Karena kalimat ini tidak akan mungkin seorang rasul melakukan atau terjatuh ke dalam perkara tersebut. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan kepada Nabi, "La tasluk hadza tariq," jangan kamu tempuh jalan ini. Jalan yang sudah ditempuh oleh orang-orang ahlud dalal. Bukan artinya apa? Bukan berarti Nabi SAW pasti jatuh ke dalam perkara tersebut. Tidak. Justru tidak mungkin itu terjadi. Berarti apa? Berarti sebaliknya yang diinginkan. Ya. Itu adalah bagi orang-orang yang sangat memungkinkan untuk terjatuh ke dalamnya. Demikian. Asalisa yang ketiga, anna hadza huwa syirkul akbar. Bahwa ini termasuk dari perbuatan syirik akbar. Istighatsah kepada selain Allah tabaraka wa taala atau berdoa kepada selain Allah tabaraka wa taala adalah syirik akbar. Nah, adalah syirik akbar. Sehingga kata Syekh Muslim apa? Yu'khad min qawli ta'ala. Pendapat ini diambil dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa in fa'alta, jika engkau melakukan itu wahai Nabi, fa innaka idzan minadh dhalimin. Maka sesungguhnya engkau termasuk dari orang-orang yang berbuat zalim. Mudhafan ila qawli ta'ala inna syirka la dhulmun 'adzim. Yang dimaksud dengan minadh dhalimin ini digabungkan dengan firman Allah Ta'ala yang lainnya, inna syirka la dhulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Berarti minadh dhalimin maksudnya apa? Minal musyrikin. Ya. Minadh dhalimin yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah minal musyrikin. Makanya apa? Tadi disebutkan ayat sebelumnya, wa an aqim wajhaka lid-dini hanifan wa la takunanna minal musyrikin. Ya. Ar-rabi'ah yang keempat, anna aslahan nas, bahwasanya orang yang paling saleh, manusia yang paling saleh, lau fa'alahu, kalau seandainya dia berbuat kesyirikan, kalau seandainya berdoa kepada selain Allah, irdha'an li ghairi, karena ingin mencari keridhaan orang lain, sara minadh dhalimin, maka dia termasuk dari orang-orang yang berbuat zalim. Di sini disebutkan kata Syekh Muslim rahimahullah taala, tu'khad min kaunil khitab lir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana ini bisa diambil atau pendapat ini bisa disimpulkan? Pendapat ini disimpulkan dari kondisi Nabi SAW sebagai khitabnya dalam ayat ini. Kita masih berbicara tentang ayat ini, wala tad'u min dunillah. Ya. Tad'u di sini adalah kepada Nabi khitabnya. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Ya. Khitabnya kepada Rasul SAW. Yang diajak bicara di sini adalah Rasul SAW. Wa huwa aslahun nas. Padahal Rasul SAW adalah aslahun nas. Manusia yang paling saleh. Ya. Manusia yang paling saleh sebagaimana kata Nabi alaihi wasallam sendiri, ya, ana atqakum lillah wa ahsyakum, aku adalah atqakum lillah, orang yang paling takwa kepada Allah, dan ahsyakum, yang paling khusyuk, paling memiliki khasyah dibandingkan kalian. Baik, maka dari sini huwa aslahun nas, beliau adalah aslahun nas, orang yang paling saleh. Tetapi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, falau fa'ala dhalika, kalau seandainya beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita alaihi salatu wassalam, sekalipun aslahun nas, manusia yang paling saleh sekalipun, lau fa'ala dhalika, kalau dia berbuat seperti itu, apa maksudnya? Kalau seandainya dia beristighasah kepada Allah, selain Allah, atau berdoa kepada selain Allah, apa? Irda'an li ghairik, hanya karena ingin mencari keridhaan orang lain, sara minadh dhalimin, maka dia termasuk dari apa? Dari orang-orang yang berbuat zalim. ya, orang-orang yang berbuat syirik. Nah, demikian. Ya. Nah. Seseorang kalau beramal soleh saja, irdaan li ghairi, karena ingin mendapatkan keridhaan dari orang lain, jatuhnya kepada apa? Pada riya, ya. Nah, apalagi ini apa? Berbuat kesyirikan. Nah, demikian. Maka dia termasuk dari adz-dzalimin. Termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan kalau sampai melakukan itu. Hatta walau fa'alahu mujamalatan li insanin musyrik. Sekalipun kalau Nabi alaihi salatu wasallam melakukan perbuatan itu mujamalah. Hanya apa? Mujamalah saja. Jadi cuma basa-basi saja. Li insan musyrik. Karena tidak enak dengan seseorang yang musyrik misalkan, sehingga dia mujamalah, dia berbasa-basi. Ya, dia bertoleransi. Ya, bahasa lain mujamalah toleransi kan? Nah, basa-basi. Baik. Toleransi dalam masalah agama ini, ya, dalam masalah ibadah. Cuma sekedar toleransi, enggak enak sama ini teman dekat nih, sahib karib, ya. Baik. Yang musyrik ini misalkan. Maka apa? Fa innahu yakunu musyrikan. Maka dia termasuk dari apa? Fada'a sahiba qabrin. Kemudian Nabi ini berdoa meminta kepada sahiba qabr. Iya, cuma pura-pura meminta kepada penghuni kuburan. Pura-pura saja. Irdaan lidzalikal musyrik. Hanya karena ingin mencari keridhaan orang yang musyrik tadi. Fa innahu yakunu musyrikan. Maka Nabi termasuk dari musyrik kalau seperti ini. Iya. Maka akan menjadi apa? Musyrik kalau melakukannya seperti ini. Ini meminta berdoa kepada penghuni kubur. Fa innahu yakunu musyrikan idza tajuzul muhaba fi dinillah. Kenapa? Karena tidak dibolehkan kita muhabah, mujamalah fi dinillah. Kita tidak dibenarkan untuk apa? Untuk toleransi dalam agama Allah tabaraka wa ta'ala tentang ini. Dalam masalah ibadah tidak ada toleransi. Nah, demikian. Tidak ada toleransi. Baik. Hatta sekalipun dalam urusan apa? Mengambil shaf. Mengambil shaf terdepan. Ya. Kata para ulama apa? Makruh kalau misalkan ada shaf di depan kosong kemudian apa? Kamu mempersilakan orang lain untuk ke depan. Hai, hai. Hanya karena apa? Hanya karena enggak enak misalkan. Oh, sudah lebih tua ini. Duluan. Tetap dalam masalah ini enggak ada mujamalah, enggak ada muhabah. Siapa yang duluan? Dia apa? Di depan. Demikian. Hatta dia anak kecil misalkan. Datang duluan di depan. Dan kemudian jangan masih jadi, anak kecil. Enggak boleh. Tidak dibenarkan seperti itu. Atau dia mempersilakan orang lain, makruh. Mempersilakan orang lain untuk apa? Mengambil amalan saleh kemudian apa dia tinggalkan amalan saleh tersebut? Makruh yang seperti itu. Tidak dibenarkan kata para ulama. Ya. Baik, seperti itu. Dalam urusan agama itu apa? Egois. Egois maksudnya apa? Alaikum anfusakum. Wajib untuk kalian menjaga diri-diri kalian sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini yang pertama. Selamatkan diri sendiri dulu. Iya. Mau ada kebaikan diri dulu, diri sendiri dulu, begitu ya. Nah, bukan kemudian orang lain. Ya. Kemudian dia diam saja. Iya. Makruh yang demikian, makruh. Baik. Seperti itu. Nah, sehingga apa? Kata Syekh di sini, "Falau fa'alahu mujamalah li insan musyrik wa da'a sahiba qabrin irdaan li dzalika al-musyrik, fa innahu yakun musyrikan." Idla tajuzul muhabah fi dinillah. Ya. Kalau seandainya seseorang itu melakukan kesyirikan itu hanya karena mujamalah, hanya karena ingin apa? Basa-basi toleransi dan sebagainya bagi seseorang yang musyrik, maka dengan itu dia menyebabkan dia meminta kepada sahib kubur, penghuni kuburan, karena ingin mendapatkan keridhaan orang yang musyrik tadi, maka dia juga musyrik. Nah, dengan perbuatannya tersebut. Musyrik dengan perbuatan tersebut. Nah. Al-khamisah yang kelima, tafsirul ayah allati ba'daha, tafsir ayat yang setelahnya. Ini maksudnya apa? Tafsir dari ayat yang selanjutnya. Wa hiya qawlu ta'ala wa iyamsaskallahu bidurrin falaka syifalahu illahu. Di mana ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa iyamsaskallahu bidurrin, dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menimpakan sebuah madarat, falaka syifalahu illahu, maka tidak ada yang bisa menyingkapkannya, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali dia. Al-ayah. Maka kata Syekh Muzaim rahimahullah ta'ala, fa'idha kana la yakshifu durra illallah wajaba an takuna al-ibadah lahu wahdah wal istighathah bihi wahdah. Maka apabila tidak ada yang bisa menghilangkan madarat kecuali Allah, maka wajib untuk menjadikan ibadah itu hanya bagi Allah semata, dan wajib baginya untuk memberikan istighosah hanya pada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, asadisa yang keenam, kaunu dzalika la yanfa'u fid dunya ma kauni kufran. Dengan kondisi yang seperti itu, la yanfa'u fid dunya, maka tidaklah bermanfaat di dunia. Kenapa? Ma'a kaunihi kufran, karena dia telah melakukan kekufuran. Di mana diambil pendapat seperti ini? Atau bersumber dari apa? Tukhad min qawli ta'ala. Pendapat ini diambil dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa iyamsaskallahu bidurrin falaka syifalahu illahu. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menimpakan suatu madarat, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali dia. Maka kata Syekh Muhammad, falam yantafi min du'aihi hadza, maka tidaklah bermanfaat dari doanya ini. Wa khasirat dunya bidzalik, maka dia merugi di dunia dengan perbuatan yang tersebut. Wal akhirati bi kufri, dan di akhirat dia akan merugi juga karena kekufurannya. Nah, na'udzubillah. Manasullah salafiyah. Asabi'ah yang ke asadisah yang ke enam. Benar ya. Asabi'ah yang ketujuh, tafsirul ayah asalisah, tafsir ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dalam bab ini yaitu apa? Wahia qawluhu ta'ala fabtagu indallahi rizqa, maka carilah hanya di sisi Allah rizki. Qawlu indallah halun minarizq. Adapun firman Allah indallah itu adalah kedudukannya sebagai hal dari kata arizq. Wa alaihi yakunu ibtigha arizq indallahi wahdah. Dan berdasarkan ini, yakunu ibtigha arizqi indallahi wahdah, hendaknya mencari rizki itu hanya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala saja. Asaminah yang ke-8, anna talab rizqi la yanbaghi illa minallah, bahwasanya mencari rizki tidak sepantasnya dilakukan kecuali dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini maksudnya mencarinya dari Allah tabaraka wa ta'ala, bukan dari yang lainnya. Kama annal jannah la tutlabu illa minhu, sebagaimana jannah surga maka tidaklah diminta kecuali dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi mencari rizki itu sama seperti mencari surga. Kalau kita menginginkan surga Allah tabaraka wa ta'ala, maka mintalah hanya kepada Allah. Demikian juga ketika mencari rizki, hanya mintalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, jangan kepada yang lainnya. Tukhad min qawli ta'ala, hal ini diambil dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Dan beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Kenapa? Li'anna al-ibadah sababun lidukhul jannah. Karena ibadah itu menjadi sebab seseorang masuk ke dalam jannah. Waqad asyara Allahu ila dhalika biqaulih, dan hal itu telah diisyaratkan Allah tabaraka wa ta'ala dengan firman-Nya, ilaihi turja'un. Hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. ini kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ini maksudnya kepada jannah ya. Karena kalau tidak masuk ke dalam jannah, tidak akan kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang dia dapatkan adalah apa? Siksa. Karena al-kafirin wal munafiqin, mereka tidak akan bisa tidak akan bisa melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala di dalam jannah ya. Nah, demikian. Maka ini menunjukkan ketika dikatakan wa ilaihi turja'un, artinya apa? Dan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala kalian kembali, artinya kepada jannah ya. Karena orang-orang kafir na'udzubillah wal munafikin, mereka tidak akan bisa melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala yang mulia. Nah, tidak akan dapat, tidak akan mendapatkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, fanasallaha ta'ala ayudkhilana al-jannata, amin. Al-ashirah yang ke yang atasnya yang ke-9, tafsir ayat rabi'ah, ada yang tafsir ayat yang ke-4, wahia qawlu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, wa man adallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Wa man adallu, dan siapakah orangnya yang lebih sesat, mimman yad'u min dunillah, dari orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah. Dan sudah lewat tafsirnya, maksudnya apa? Dan adakah orang yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, kepada sesuatu yang tidak bisa mengabulkan permohonannya sampai yaumul qiyamah. Nah, sehingga yang ke-10 al-ashir, annahu la adalla mimman da'a ghairallah. Di mana tafsirnya adalah annahu la adalla, bahwasanya tidak ada yang lebih sesat, mimman da'a ghairallah, dari orang yang berdoa kepada selain Allah. Tukhad min qawli ta'ala, hal ini diambil dari firman Allah ta'ala, wa man adallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Kenapa demikian? Li'anna al-istifham huna bima'na nafi, karena pertanyaan di dalam ayat ini bermakna nafi, penafian. Baik. Al-hadi asyara, yang ke-11. Annahu ghafilun an du'a'i da'i la yadri anhu. Berdasarkan tafsiran ayat yang ke-4 juga, annahu ghafil, bahwa orang yang dimintakan doa dari selain Allah ini, ghafil an du'a'i da'i, dia lalai dari doanya orang yang sudah berdoa kepadanya. La yadri anhu, yang tidak mengetahui tentangnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka terhadap doa-doa mereka lalai. Nah, wahum, hum di sini apa? Kembalinya kepada siapa? Al-mad'un, yaitu kepada orang-orang yang dimintai doa. An du'aihim, him pada ayat an du'aihim, maksudnya ayat du'ai da'i, doanya orang-orang yang berdoa. Au an du'ai da'ina iyahum, ini maksudnya, atau tafsiran yang kedua, dari doa-doanya mereka yang berdoa, yang sudah dipanjatkan kepada mereka yang dimintai doa. Falihtimal fi dhamir tsani wa huwa qawluhu an du'aihim, amma dhamir al-awwal fa innahu ya'udu ila al-mad'uin tarayt. Nah, maka apa? Bisa diambil pengertian demikian, ihtimal fi dhamir tsani, yaitu adanya kemungkinan pada dhamir yang kedua. Ya, yang menjadi iskal adalah dhamir yang kedua, yaitu pada kalimat an du'aihim. Humnya di situ apa? Dhamirnya kembali kepada siapa? Ini yang menjadi iskal. Ya. Sehingga apa? Ada dua tafsiran di situ. Wa huwa qauluhu an du'aihim. Nah, yang ada kemungkinannya adalah pada kalimat du'aihim. Humnya dhamir yang dhamir hum di sini kembalinya, nam, ada dua kemungkinan. Nah, amma dhamir awal, adapun dhamir yang pertama yaitu wahum, fa innahu ya'udu ilal mad'uin la raib, maka kembalinya dhamir tersebut kepada orang-orang yang dimintai doa la raib, tidak ada keraguan dalam masalah ini. Tetapi yang menjadi iskal adalah pada domir an du'aihim. Ya, waqad sabaqa bayanuhu bitafsil, dan sudah lewat penjelasannya secara rinci. Nah, asaniya asyarah, yang ke-12, anna tilka da'wata sababun li bughdil mad'uwi lidda'i. Anna tilka da'wah, bahwasanya doa tersebut, permohonan tersebut, sababun li bughdil mad'u, menjadi sebab marahnya orang yang dimintai doa, lidda'i, kepada yang berdoa. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ketidakmampuan orang yang dimintai doa. Kenapa? Karena ternyata dia marah. Justru dia bikin jengkel dia, bikin marah dia. Ya. Kenapa kamu berdoa kepada saya, minta kepada saya? Kan begitu. Nah, justru yang dimintai, yang didoakan, dipanjatkan doa, dia marah kepada orang yang berdoa. Nah, wa adawatihi, bahkan menyebabkan apa? Menyebabkan permusuhannya. Lahu, justru yang dimintai doa jadi memusuhi yang berdoa. Begitu. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kelemahan pada yang dimintai doa. Ya. Baik. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, tu'khad min qawli taala, pendapat ini diambil dari firman Allah taala, wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'daa. Dan apabila manusia dikumpulkan, maka mereka akan menjadi musuh-musuh bagi yang berdoa. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka-mereka yang didoa, yang dimintai doa terhadap peribadatan orang-orang yang berdoa itu, mereka mengingkari. Nah, asalisa asyarah, yang ke-13, tasmiyatu tilka da'wah ibadatan lil mad'u. Di sini menunjukkan dinamakannya permohonan atau doa tersebut dengan ibadah bagi yang dimintai doa. Nah, dari mana ini diambil? Tukhad min qaulihim min qauli ta'ala wa kanu bi ibadatihim kafirin. Nah, diambil dari firman Allah taala, wa kanu bi ibadatihim, dan mereka orang-orang yang dimintai doa, bi ibadatihim, dengan ibadahnya mereka ini, kafiri, mengingkari. Arabi asyarah, yang ke-14, kufrul mad'u bitilkal ibadah, kufurnya orang yang dimintai doa dengan ibadah tersebut. Ya, kufurnya ini apa? Pengingkarannya. Ya, wa makna kufrul mad'u adalah radduhu wa ingkaruhu. Sedangkan yang dimaksud makna dari kufrul mad'u, kufurnya orang yang mad'u, maksudnya adalah raddu, dia menolak, wa ingkaru, dan mengingkarinya. Begitu ya. Nah, baik, sehingga apa dari sini? Kata-kata kufur itu diambil dari kata al-ingkar, ar-radd wal-ingkar. Iya. Nah, membantah apa, menolak dan mengingkari. Nah, fa idza kana yaum al-qiyamah tabarra minhu, dan apabila nanti di yaumul qiyamahnya dia akan berlepas diri darinya, wa angkarahu, dan mengingkarinya, tu'khad min qawlihi, hal ini diambil dari firman Allah taala, wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka terhadap peribadatan mereka kafirin, mengingkarinya. Al-khamisah asyarah, yang ke-15, ia sababu kaunihi, ia sababu kaunihi adhallan nas. Nah, peribadatan itu menjadi sebab keadaan orang tersebut sebagai adhallan nas, sebagai orang yang paling sesat dari manusia. Kenapa demikian? Orang yang berdoa kepada selain Allah ini menjadi orang yang paling sesat. Wadhalika li umur, yang demikian itu disebabkan beberapa perkara, beberapa alasan. Wahia, awalan yang pertama alasannya, annahu yad'u min dunillah man la yastajibu lahu. Dia dikatakan orang yang paling sesat, orang yang berdoa kepada selain Allah dikatakan orang yang paling sesat. Kenapa? Pertama, karena dia berdoa kepada selain Allah yang jelas-jelas tidak akan bisa mengabulkan permohonannya. Ya. Yang jelas-jelas, yang nyata, tidak akan mampu untuk mengabulkannya. Berarti apa? Menjadi orang yang paling sesat. Ya. Sudah tahu ini tidak akan bisa mengabulkan, tetapi kenapa dia masih meminta? Ya, begitu. Ini pertama. Ya, menunjukkan tidak ada akalnya bagi orang seperti ini. Kedua, tsanian, annal mad'uin ghafiluna an du'aihim. Bahwasanya orang-orang yang dimintakan doa, orang-orang yang diibadahi tadi, yang dipanjatkan doa kepada mereka, ghafiluna an du'aihim. Mereka adalah orang-orang yang lalai dari permohonan mereka. Berarti ini menunjukkan apa? Sudah tahu mereka akan lalai, kenapa masih meminta kepada orang yang lalai? Berarti apa? Adhallan nas. Berarti dia menjadi orang yang paling sesat. Ya. Nah, demikian. Yang ketiga, annahu idza husyiran nasu kanu lahu a'daan. Bahwasanya apabila manusia dikumpulkan nanti di yaumul kiamah, maka mereka akan menjadi musuh baginya. Ya. Sudah tahu ini bakal jadi musuh bagi dia nanti di yaumul kiamah. Kenapa masih berdoa kepadanya? Kenapa masih meminta kepadanya? Ya. Nah, berarti apa? Ini orang paling sesat, ya. Kalau misalnya sudah tahu ini bakal jadi musuh, kemudian apa? Kemudian diperlakukan dengan baik. Ya. Maka apa? Ini orang yang paling bodoh berarti. Ya. Nah, kecuali kalau tidak tahu. Ini sudah tahu. Sudah diterangkan oleh Allah Ta'ala, sudah dijelaskan bahwasanya mereka nanti akan menjadi musuh-musuh kalian di yaumul kiamah kalau kalian berdoa kepadanya. Ya. Kemudian tetap berdoa kepadanya, maka apa? Ini menjadi orang yang paling sesat. Ya. Demikian. Rabian yang keempat, annahu kafirun bi ibadatihim. Bahwasanya orang ini akan kufur, mengingkari terhadap peribadatan mereka. Ya. Kalau mengingkari, kalau sudah tahu orang ini akan mengingkari peribadatannya, kenapa juga harus beribadah kepadanya? Kan begitu. Ya. Nah, ini beberapa sebab yang menjadikan orang yang berdoa kepada selain Allah sebagai adhallan nas, orang yang paling sesat. Nah, asadisa asyarah yang ke-16, tafsirul ayatil khamisah. Adanya tafsir ayat yang kelima, yaitu ayat apa? Wa hiya qawlu ta'ala amma yujibul muttarra idza da'ahu fayakshifus su. Yaitu ayat yang menyatakan amma yujibul muttar, dan siapakah orangnya yang bisa mengabulkan al-muttar, orang yang sangat butuh, ketika dia berdoa kepadanya, wa yakshifus su, dan menyingkapkan kejelekan, wa qad sabaqa dzalik, dan sudah lewat penjelasan dari ayat ini. As-sabi'ah asyarah yang ke-17, al-amrul ajib, adanya perkara yang mengherankan di sini. Apa itu perkara yang mengherankan? Wa huwa iqraru abadatil awsan. Di sini menunjukkan perkara yang sangat mengherankan adalah adanya ikrar, pengakuan dari abadatil awsan, pengakuan dari para penyembah berhala, annahu la yujibul muttar, bahwasanya tidak akan mungkin bisa mengabulkan al-muttar, orang yang sangat butuh, illallah, kecuali Allah. Ya. Baik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, apa? Wali ajli hada, kata Syekh Islam, wali ajli hada, tetapi oleh karena ini pula, yad'unahu fi syadaid, tetapi mereka tetap berdoa meminta kepada orang tersebut dalam kesulitan mereka, dalam kehimpitan mereka, mukhlisina lahuddin, bahkan mengikhlaskan amalan ibadah doa tersebut hanya bagi orang tersebut. Nah, baik. Maka apa kata Syekh Muhammad bin Abdullah taala, wa huwa kama qala rahimullah taala. Hal ini sebagaimana apa dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimullah taala, wa hada mawjudun al-an, dan ini ada di zaman kita sekarang ini, zamannya Syekh Ibnu Utsaimin, zamannya kita berarti, ya. Nah, karena Syekh wafat tidak jauh dari kita, ya. Nah, Faminan nas, maka diantara manusia, mayasjudulil asnam, ada orang yang bersujud kepada berhala-berhala. Allati sana'uha bi'angfusihim, yang berhala-berhala tersebut justru dibuat oleh mereka-mereka sendiri. Ya. Ta'ziman, dengan penuh pengagungan. Ya. Bayangkan berhalanya dibikin oleh mereka sendiri. Mereka yang susah payah memahat, ya. Cari batunya susah payah, bawanya susah payah, ya. Mereka pahat sendiri. Mereka sendiri yang berdoa kepada, meminta kepada berhala tersebut, ya. Patung itu sendiri, ya. Nah, lihat. Fa idza waqa'u fi syiddah da'a Allah mukhlishina lahu din. Baik. Naam. Apa berarti apa yang di atas, wali ajli hada yad'unahu, berarti hu-nya kembali kepada Allah, ya. Naam, karena domir kembali yang terdekat. Baik. Mereka sudah mengakui bahwasanya tidak ada yang bisa memenuhi permohonan orang yang sangat butuh kecuali Allah, tetapi dengan itu justru mereka apa? Ketika tertimpa kesulitan, mereka berdoanya hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama kepada Allah. Ya. Fa idza waqa'u fi syiddah, ketika mereka dalam keadaan kesulitan, da'a Allah mukhlishina lahu din, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan ikhlas, mengikhlaskan agama bagi Allah, mengikhlaskan amalan bagi Allah. Wa hadha 'alaihim ayal ja'u lil asnam law kanat ibadatuhum haqqan, maka sepantasnya bagi mereka untuk berlindung kepada berhala-berhala mereka kalau memang peribadatan yang mereka lakukan itu adalah hak. Ya, seharusnya kan begitu, ya. Ketika apa? Ketika mereka ditimpa kesulitan, harusnya mereka memintanya bukan kepada Allah, memintanya justru kepada berhala tersebut. Tetapi apa? Tetapi justru mereka apa? Mengakui kalau mereka dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan kesulitan yang sangat, mereka tetap beribadah hanya kepada Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga apa? Ini menunjukkan batilnya peribadatan mereka. Ila anna minal musyrikin al-yawm. Nah, hanya saja bedanya kaum musyrikin di zaman kita sekarang, man huwa asyaddu syirkan, ada orang yang lebih parah, lebih buruk kesyirikannya. Minal musyrikin as-sabiqin, daripada kaum musyrikin yang terdahulu. Ya. Apa bukti keparahan mereka, lebih buruknya mereka dibandingkan musyrikin terdahulu? Fa idza waqa'u fi syiddah da'u awliya'ahum, karena mereka kalau mereka terjatuh dalam sebuah kesulitan, kehimpitan, maka mereka berdoa kepada, meminta kepada para wali mereka, ke Ali wal Husain, memintanya kepada Ali, kepada Husain, ya. Nah, ya subhanallah, ya. Nah, dan itu nyata, dan kisah nyata tidak jauh, ya. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh sebagian orang yang masih bersih hatinya, ya. Ditunjukkan dalam sebuah video, ada orang di dalam sebuah pesawat, satu pesawat itu mengalami turbulensi, ya. Ini cuaca buruk yang di mana angin itu berhembus tidak beraturan, turbulensi itu, ya. Sehingga menyebabkan kalau pesawat itu masuk ke dalam angin tersebut, dia akan goncang, naik turun, ya. Nah, seperti orang naik kuda liar, ya. Loncat-loncat dia duduknya. Dan yang dipanggil, yang disuruh siapa? Bukan Allah tabaraka wa ta'ala, bukan bertakbir. Yang satu memanggil ya Ali, ya Ali, yang satu ya Husain, ya Husain. Subhanallah. Ini. Ya. Lahjahnya, lidahnya lidah Arab. Ya subhanallah. Lidahnya lidah Arab. Nah. Tapi apa? Tetapi mereka memanggil Ali dan Husain. Bayangkan. Ketika terkena turbulensi, ya. Pesawat itu begitu goncang. Wa idza kana al-amru sahlan ya Allah, tapi kalau seandainya perkara saya, urusannya itu perkara yang mudah, urusan yang mudah, mereka justru berdoanya kepada Allah, ya. Dalam urusan yang mudah, dalam perkara yang mudah, maka mereka memintanya kepada Allah. Tapi dalam perkara yang sulit, justru mereka memintanya kepada Ali dan Husain. Ya. Ini kata Syekh Husain, ada di zaman kita sekarang seperti ini. Faya subhanallah. Ya. Di zaman Syekh masih hidup, di zaman kita juga. Faya subhanallah. Wa idha halafu halafan hum fihi sadiquna. Halafu bi Ali au ghairihi min awliyaihi. Dan apabila mereka bersumpah, maka mereka akan bersumpah dengan jujur ketika mereka bersumpah dengan nama Ali atau dengan nama yang lainnya dari para wali mereka. Ya subhanallah, ya. Kalau diminta bersumpah atas nama Ali atau atas nama yang lainnya, ya. Coba mereka orang-orang awam kalau belum bersumpahnya demi Allah, demi Rasul, enggak akan jujur, ya. Nah. Ya. Benar, saya bersumpah demi Allah, demi Rasul katanya. Ya. Saya enggak bohong. Nah. Kenapa? Karena ada nama Rasul di situ. Maka jujur dia. Ayah subhanallah, padahal apa? Ini syirik. Ini kesyirikan. Ya. Tapi mereka apa? Berbuat seperti itu. Wa idza halafu halafan hum fihi kadhibun, halafu billahi wa lam yubalu. Nah. Tapi kalau mereka bersumpah dengan sumpah yang mereka dusta di dalamnya, mereka akan bersumpah dengan nama Allah tabaraka wa taala saja. Dan mereka tidak peduli. Ayah subhanallah. Ya. Nah, padahal seorang muslim ketika dia bersumpah atas nama Allah, sudah kita pegang. Ya. Mau dia dusta, mau dia jujur, kita pegang sumpahnya. Kalau dia bersumpah atas nama Allah tabaraka wa taala, iya. Kenapa? Karena urusannya fa amru ilallah. Urusannya dengan Allah tabaraka wa taala. Iya. Yang kita ambil adalah zahirnya. Dia sudah berani bersumpah atas nama Allah tabaraka wa taala. Nah, demikian. Asamina asyara, yang terakhir, yang ke-18. Himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, himat tauhid wa ta'addub ma'allah, penjagaan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala punya kalam yang jamil, ya, punya pendapat yang indah tentang nama Al-Mustafa. Ini Mustafa ini bukan nabi, nama bagi nabi kita alaihi salatu wasallam, ya. Nah, bukan nama bagi nabi kita alaihi salatu wasallam. Nah. Baik, itu hanyalah gelar. Gelar yang diberikan kepada beliau alaihi salatu wasallam. Himat tauhid, penjagaan nabi kita alaihi salatu wasallam terhadap tauhid ini. Nah, wa ta'addub ma'allah, dan bagaimana nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjaga untuk kita beradab bersama Allah. Nah, karena adab dan akhlak yang paling utama dan utama adalah adab dan akhlak kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Nah, baru setelahnya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, baru setelahnya kepada para ulama, kemudian baru kepada yang lainnya. Nah, maka di sini kan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ikhtar al-muallif anna qawlu la yustaghasu bi. Di sini muallif Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala memilih di dalam ucapannya la yustaghasu bi, di dalam sabda Nabi SAW la yustaghasu bi. Ya. Kenapa muallif, penulis ini memilih hadis ini? Min babit ta'addub bil alfaz. Nah, dalam rangka untuk mengajarkan adab dalam mengucapkan, dalam mengambil lafaz-lafaz. Ya. Wal bu'du 'ani ta'alluq bi ghairillah. Dan jauhnya keterkaitan kita, keterikatan kita dengan selain Allah. Ya. Wa yakuna ta'alluqul insan da'iman billahi wahdah. Dan harusnya setiap insan itu ketergantungannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu bergantung hanya kepada Allah. Nah, fahuwa yu'allimul ummah antalja ilallahi wahdah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umat ini agar umat ini berlindung hanya kepada Allah, kembali kepada Allah tabarak wa ta'ala saja. Idza waqa'at fi syada'id, apabila mereka terjatuh ke dalam kesulitan, kehimpitan. Wala tastaghitsu illa bihi wahdah, dan tidak beristighasah kepada kecuali kepada Allah tabaraka wa taala saja. Ya. Kalau himpit, kalau sempit, hanya minta kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Demikian. Baik. Sekalipun dalam urusan apa? Tali sandal, kata Nabi, ya. Walaupun dalam urusan apa? Tali sandal ketika putus. Bayangkan subhanallah, urusan tali sandal, yang terkadang kita tidak yang tadi tidak intibah, tidak sadar bahwa itu apa? Harus kita memintanya kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Nah, setelah kita meminta kepada Allah taala, barulah kita menempuh asbab. Gitu. Ya. Kenapa? Karena fa'budu ya washkurulah. Kenapa? Karena wa'budu washkurulah wa ilaihi turja'un. Ya. Demikian nakawi kita cukupkan sampai di sini. Aqulu qawli hadha asawwalu li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin tafadhal habibakumullah